Makanya dulu Pak Kapolri pernah mengatakan, jangan mudah menuduh orang yang pakai pakaian cingkrang kemudian teroris. Pernah kan? Pak Kapolri, Pak Badruddin Haiti, pernah mengatakan seperti itu. Jangan mudah orang berjenggot langsung dicap teroris. Belum tentu. Kenapa demikian? Karena Pak Badruddin Haiti itu punya pengalaman. Beliau kan mantan Kapolda Sulawesi Tengah. Iya. Beliau punya pengalaman menangani terorisme di Poso.